السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan pembahasan wajibnya mensifati Allah dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu berdasarkan hadis yang sahih. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah. Apapun yang diucapkan oleh Nabi tentang Allah, kita ikuti. Masuk akal, enggak masuk akal, sesuai dengan nurani atau tidak, enggak peduli. Kita imani apa adanya. Beda dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Apa kata beliau tentang prinsip sifat ahlul bidah? Wa'alam, beliau katakan, ketahuilah, anna mawkifa ahlil ahwa wal bidah, ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul bidah, pengikut hawa nafsu, tujahul ahadits al mukhalafata li ahwaihim yaduru ala amrain. Ketika berhadapan dengan hadis, dengan ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka enggak serak kalau Allah berada di satu tempat. Mereka enggak terima kalau Allah itu punya tangan. Mereka enggak rela kalau Allah itu punya jari. Jadi hatinya bicara dulu, logikanya bermain dulu, otaknya mikir dulu. Ketemu sesuai dengan otak mereka, logika mereka, nurani mereka, lalu berhadapan dengan dalil. Seperti tadi, mereka berpikir, mereka merenung, mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Allah tidak berada dalam satu tempat. Allah tidak mungkin punya tangan, Allah tidak mungkin punya wajah, Allah tidak mungkin punya jari, Allah tidak mungkin punya betis, dan seterusnya. Setelah itu mereka berhadapan dengan ayat, berhadapan dengan hadis. Ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadayya, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wassamawatu matwiyatum biyamini, aku akan gulung langit dengan tangan kananku. Jahannam akan aku hentikan geramannya dengan telapak kakiku. Hati manusia aku bolak-balikkan dengan kedua jariku, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini ucapan Allah, ini sabda Nabi. Gimana nih? Padahal mereka sudah terlanjur mengatakan bahwa Allah tidak mungkin punya wajah, punya telapak kaki, punya jari, berada dalam satu tempat, turun ke langit dunia, dan seterusnya. Sementara ini hadis sahih, sementara ini ayat Al-Quran. Di sini mereka mengambil satu di antara dua sikap. Ada dua sikap. Sikap pertama, at-takdzib, mendustakan berita itu. Tentu hadis, Kalau ayat mereka enggak berani. Allah berfirman, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Mereka bilang, wah do'if nih ayat ini. Enggak berani. Mana ada ayat Al-Quran do'if? Ya? Ini ayat riwayat siapa nih? Do'if nih. Nah, enggak berani. Seluruh ayat mutawatir, seluruh ayat sahih. Tidak ada ayat Al-Quran yang do'if. Ya? Nah, berarti hadis. Dengan beraninya mereka mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah, hadis ini maudhu', palsu, tanpa ilmu. Kalau dengan ilmu kan diteruskan, maudhu' kenapa? Oh, karena perawinya, salah satu perawinya, bahkan dua perawinya, bahkan tiga perawinya terkenal pendusta misalnya. Ah, baru itu ilmu. Mereka tidak ada. Kan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah membawakan hadis-hadis itu dengan ilmu. Tidak asal-asalan. Mereka tanpa ilmu mengatakan dhaif, lemah, maudhu, palsu. Ini sikap pertama ahlul bidah ketika bertemu dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa Allah akan menampakkan betisnya kelak di yaumil kiamat. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan wajahnya di hadapan ahlul jannah. Hadis-hadis ini mereka dustakan dengan mengatakan dhaif, palsu, maudhu, tanpa ilmu. Dan begitulah ahlul ahwa, begitulah ahlul bidah berbicara tentang agama ini tanpa ilmu. Beda dengan ahlus sunnah, selalu dengan ilmu. Imam-imam ahlul hadis berbicara tentang hadis-hadis Nabi semuanya dengan ilmu. Dan membantahnya boleh. Bukhari kan bukan Nabi, Muslim bukan Nabi, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Imam Ahmad bukan Nabi. Tentu bisa saja salah, silakan dibantah. Tapi harus dengan ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu yang sama. Kan Imam Bukhari membawakan hadis ini dengan ilmu hadis, ilmu rawi, ilmu sanad. Nah, silakan bantah dengan ilmu rawi, ilmu sanad, ilmu hadis. Kalau bisa, silakan. Dan banyak ulama yang mengkritik Imam Bukhari. Ulama saling mengkritik. Tapi ilmiah. Bukan dengan hawa nafsu, bukan asal-asalan. Adapun ahlul bidah ini hawa nafsu, asal-asalan. Langsung mengatakan dusta, dhaif, palsu, tanpa ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka tidak berani. Mereka ada rasa malu, tidak berani mengatakan itu dhaif, tidak berani mengatakan itu maudhu, karena jelas-jelas Bukhari yang meriwayatkan, Muslim yang meriwayatkan, atau dua-duanya Bukhari Muslim mutafakun alai, atau mutawatir diriwayatkan oleh hampir seluruh imam-imam ahlul hadis. Atau itu ayat Al-Quran. Kan mereka tidak berani mendhaifkan ayat Al-Quran. Nah, maka mereka mengambil sikap kedua. Bukan takdzib, tapi tahrif. Ini sikap kedua, tahrif. Mereka terima ayat itu? Terima. Mereka terima hadis itu? Terima. Apa? Lafadznya, isinya tidak, isinya ditahrif. Tahrif itu apa? Dirubah-rubah, ditahrif. Ya, apakah Allah memiliki tangan? Iya, mereka jawab. Ya, karena memang jelas ayatnya, jelas hadisnya. Tapi tangan yang dimaksud anu. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Nabi selama 20 tahun jadi Nabi mengatakan, saudara-saudara, sahabatku, maksud tangan Allah adalah anu, maksud wajah Allah adalah anu, maksud Allah bersemayam di atas arus adalah anu, maksud Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam adalah anu. Belum pernah. Bagaimana berani-beraninya si ahlul bidah ini mendahului Nabi, mendahului para sahabat. Maksud tangan Allah itu kekuasaan Allah. Berarti Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya. Ya. Lalu bagaimana menciptakan iblis, menciptakan langit, menciptakan bumi? Apa tidak dengan kekuasaan? Apa hanya menciptakan Adam dengan kekuasaan? Ya, rancu, bingung mereka. Dan begitulah ahlul bidah. Ketika berhadapan dengan ahlus sunnah yang hujahnya luar biasa, dalilnya tegak di atas kebenaran, mereka tidak bisa melawannya. Yeah. Kalau pakai tangan jelas. Allah menciptakan iblis dengan kedua tangannya? Enggak. Allah menciptakan langit dan bumi dengan kedua tangannya? Tidak. Yang menciptakan dengan kedua tangannya itu cuman Adam. Dan begitulah beritanya, khabarnya, dan Allah sendiri yang mengatakan. Maka Adam mempunyai fisik yang luar biasa. Wajah, tangan, kaki, dada, perut, fisiknya Adam luar biasa. Tidak ada manusia sebagus, seindah fisik Adam. Ya, tampannya, gagahnya, sempurnanya. Kenapa? Karena diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah. Oleh karena itu, para imam memaknai sabda Nabi bahwa separuh ketampanan Allah berikan kepada Yusuf. Maksudnya separuh dari ketampanan Adam. Gitu. Sebab Adam jauh lebih tampan dari siapapun, wajar sekali. Karena diciptakan langsung oleh Allah tanpa air mani, tanpa jima, tanpa ayah, tanpa ibu. Langsung dengan kedua tangan Allah. Adapun iblis, Jibril, Mikail, tidak. Langit, bumi, matahari, bulan, tidak. Hanya Adam yang diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. Kan jelas. Jelas bahwa tangan betul-betul tangan Allah. Coba kalau diartikan dengan kekuasaan, bingung mereka. Apalagi kedua tangan Allah, berarti Allah menciptakan Adam dengan kedua kekuasaan Allah. Apa maksudnya dua kekuasaan Allah? Ya, tambah bingung lagi. Dan begitulah ahlul bidah. Kebingungan demi kebingungan melanda mereka. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Anda akui? Akui. Hadisnya sahih. Tapi yang turun bukan zatnya, bukan Allah, tapi rahmatnya. Ini tahrif namanya. Hadisnya mereka terima, lafadznya mereka terima, tapi mereka rubah maknanya. Yang turun bukan zat Allah, yang turun bukan diri Allah, tapi rahmatnya. Mudahkah menghancurkan hujah ini? Mudah sekali. Sangat mudah. Berarti rahmat Allah turun pada sepertiga malam yang akhir. Berarti Habis subuh enggak ada rahmat Allah yang turun. Zuhur, asar, maghrib, sampai isya enggak ada rahmat Allah yang turun. Karena rahmat Allah turun itu cuman sepertiga malam yang akhir. Kalau di kita kira-kira jam setengah tigaan atau jam tiga sampai azan subuh. Di luar itu enggak ada rahmat Allah yang turun. Nah, lihat betapa batil. Kalau sekarang ini berarti enggak ada rahmat Allah yang turun. Padahal kita bisa bernafas, kita bisa makan enak, bisa minum enak, bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena rahmat Allah. Wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bagaimana dikatakan dibatasi bahwa rahmat Allah turun hanya di sepertiga malam yang akhir? Gara-gara tahrim. Coba kalau mereka buang perasaan mereka, mereka buang pendapat mereka, mereka buang keyakinan mereka yang batil itu, udah terima apa adanya bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia, apa beratnya? Apa beratnya, apa susahnya? Menerima kenyataan bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Selesai, itu sabda Nabi. Sebagaimana para sahabat. Dan para sahabat faham, cerdas, dijaga oleh Allah pemahaman para sahabat. Maka para sahabat tidak ada yang bertanya, maksud Allah turun ke langit dunia apa ya Rasul? Enggak ada. Karena semua orang tahu turun itu apa. Semua orang tahu, sahabat tahu wajah itu apa, tangan itu apa. Kenapa mesti ditanyakan? Tentu turunnya Allah tidak sama dengan turunnya siapapun. Wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun. Tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun. Maka jangan dilanjutkan dengan pertanyaan apapun. Faham gak faham? Diam. Tentu sulit kita memahami. Sulit sekali bagaimana Allah yang cuma satu lalu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Padahal setiap saat pasti ada sepertiga malam. Sekarang ini adakah belahan bumi yang sedang sepertiga malam? Tentu ada, berarti Allah turun di sana. Sulit kita memahami, emang gak usah difahami. Imani apa adanya bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Nanti akan diperinci oleh beliau di hadis khusus. Fa in kana yumkinuhum takdzibuhu kadzabu. Jika memungkinkan mereka mendustakan hadis itu, mereka dustakan. Memungkinkan karena apa? Yaitu tadi. Bukan ayat, tapi hadis. Ya, mungkin riwayat Abu Daud, mungkin riwayat Imam Ahmad, mungkin riwayat An-Nasa'i, kan ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Riwayat Imam Bukhari mereka enggak berani. Riwayat Imam Muslim, apalagi Bukhari Muslim, mereka tidak berani. Ya, sebagiannya. Ka qaulihim fil qa'idatil batilah. Beliau mencontohkan qaidah batil yang mereka bikin-bikin sendiri dalam masalah hadis. Apa kaidah batilah yang mereka ucapkan dalam ilmu hadis? Akhbarul ahad la tuqbalu fil aqidah. Khabar ahad, hadis ahad tidak boleh dipakai dalam masalah akidah. Berbicara tentang akidah, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang surga neraka, berbicara tentang siksa kubur, tidak boleh pakai hadis ahad. Harus pakai hadis mutawatir. Betul? Nah, ini kaidah batil ini. Tidak ada para imam ahlul hadis punya kaidah seperti itu. Mau ahad, mau mutawatir, yang penting sahih, yang penting sah dari Nabi. Oleh karena itu kita bahas kemarin bahwa awal mula para tabi'in, atba'ut tabi'in berbicara tentang hadis Nabi, itu hadis-hadis Nabi cuman dibagi menjadi dua, sah apa tidak sah. Sah diterima itu sabda Nabi, tidak sah tolak. Itu saja. Sah tidak sah. Yeah. Belum ada istilah hasan, hasan li ghairihi dan seterusnya. Yeah. itu awal mula para tabi'in, adba'ut tabi'in, ya, bukan sahabat. Sahabat belum mengenal, ya, belum mengenal hadis dhaif. Kenapa? Kenapa? Belum ada. Belum tersebar hadis-hadis dhaif. Ya. Ah, paling orang-orang per orang saja. Dusta si fulan. Ketika ada seorang pelajar dari kalangan tabi'in mengatakan bahwa Musa yang disebut dalam surat Al-Kahfi itu bukan Musanya Bani Israel, Musa yang lain lagi, Ibnu Abbas dengar ini langsung beliau katakan, dusta itu musuh Allah itu. Jadi kalau ada kabar yang tidak benar langsung ditutup, langsung dihancurkan, tidak dibiarkan. Maka syubhat itu tidak kemana-mana, sudah hancur. Ini para sahabat. Jadi betul-betul menjaga agama ini dengan luar biasa. Kalau ada yang coba-coba memasukkan sesuatu ke dalam Islam ini, buru-buru dicegah, buru-buru dikeluarkan. Tidak seperti kita hari ini. Luar biasa, sulit sekali. Sulit sekali kita mau mengeluarkan sesuatu yang bukan Islam dari Islam. Mengatakan bahwa tahlilan itu bukan ajaran Islam. Selamatan kematian, yasinan malam Jumat, maulid Nabi, peringatan tahun baru Islam, salawat nariyah, ini bukan dari ajaran Islam. Sulit sekali. Mengeluarkannya sulit sekali. Dan ketika disampaikan, tidak serta-merta orang percaya. Yang ada marah. Menganggap bahwa ini hal yang baru, mosok salawat nariyah dihafal oleh jutaan kaum muslimin, dianggap itu bukan ajaran Islam. Ya, maulid Nabi, perayaan maulid Nabi yang dilakukan oleh jutaan kaum muslimin sedunia, bukan ajaran Islam. Mereka enggak terima. Sulit sekali mau mengeluarkan ini semua. Ya, karena para da'inya kurang berani. Kurang berani menanggung resiko. Karena tentu beresiko. Beda kalau berbicara tentang sedekah, berbicara tentang birrul walidain, berbicara tentang ekonomi Islam, berbicara tentang akhlak, enggak ada resiko. Senang mendengarkannya. Enggak ada masalah. Tapi mengatakan ini bid'ah, ini bukan ajaran Islam, ini hal yang baru, ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berisiko. Berhadapan dengan kaum muslimin, terutama para tokoh-tokohnya. Ya, bagaimana? Kita mau biarkan saudara-saudara kita berkubang dalam syirik, berkubang dalam bid'ah, lalu kita asyik berbicara tentang sedekah, tentang birrul walidain, tentang akhlak. Lalu kita biarkan saudara-saudara kita berkubang dalam syirik dan bid'ah. Tentu kejam ini. Iya kan? Kalau dia tahu ya, kecuali dia tidak tahu. Kecuali dia sendiri terkena syubhat. Dia sendiri mengajarkan selawat nariyah, tahlilan dan seterusnya. Ya begitulah ya. Yang disayangkan dia tahu ini bid'ah, tapi tidak berani mengatakan ini bid'ah. Ini yang sangat disayangkan. Ya. Oleh karena itu sempat marah Imam Ahmad kepada seseorang yang tampil dan dikerumuni oleh kaum muslimin. Sikoh kaum muslimin kepada dia, tapi tidak berbicara tentang manhaj, tidak berbicara tentang akidah, tidak berbicara tentang tauhid. Pembicaraan hanya seputar akhlak. Ini salah satu kaidah yang batil. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, tidak boleh menggunakan hadis ahad. Harus mutawatir. Jadi Nabi tidak boleh berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang surga neraka sama dua orang doang. Dua orang kan termasuk ahad. Belum mutawatir. Mutawatir itu ya belasan ke atas. Kan ada mutawatir, ada ahad. Ahad sendiri kan masih dibagi tiga itu. Ada masyhur, ada aziz, ada ghori. Ya. 6, 5, 7 masih disebut ahad, cuman yang masyhur. Kemudian aziz kira-kira 3 orang, 4 orang. Nah, ahad 1 atau 2. Gharib. Gharib, aziz, masyhur, ini tiga-tiganya ahad, hadis ahad. Tidak boleh katanya, harus mutawatir. Jadi kalau Nabi berbicara tentang siksa kubur, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, berbicara tentang sifat Allah, akidah, harus di hadapan belasan sahabat lebih. Aturan dari mana? Kaidah dari mana? Padahal berapa kali Nabi bisik-bisik dengan Aisyah di kamarnya, bercerita tentang siksa kubur, berbicara tentang apa yang terjadi di padang mahsyar. Lalu Aisyah sampaikan kepada para tabi'in, murid-muridnya, dan diterima. Padahal yang mendengarkan cuma Aisyah. Ini kaidah batil. Nah, kecuali masalah fikih katanya. Masalah bacaan-bacaan solat, masalah tawaf, sa'i, jual beli, ya bolehlah hadis ahad. Gitu. Tapi masalah siksa kubur, masalah surga neraka harus mutawatir. Nah, mereka kebingungan dengan doa sebelum salam yang memohon kepada Allah dari 4 hal itu. Salah satunya azab kubur. Ini fikih bukan? Bacaan dalam sholat fikih bukan? Fikih kan? Fikih, bacaan sholat kan fikih. Rukuk baca apa, sujud baca apa, i'tidal baca apa, termasuk sebelum salam baca apa, fikih kan? Hadis ini ahad, mereka terima apa tidak? Ya tentunya mereka terima, ini kan fikih. Berarti membaca doa berlindung kepada Allah dari 4 hal, salah satunya azab kubur, boleh diucapkan sunnah itu, walaupun hadisnya ahad. Gitu. Tapi mereka ingkari azab kubur karena azab, mereka mengingkari azab kubur karena itu. Ya. Mereka mengingkari azab kubur karena azab kubur ini hanya berdasarkan hadis ahad, bukan mutawatir kata mereka. Jadi luar biasa. Sampai berani mengingkari adanya azab kubur. Di Al-Qur'an tidak ada. Hadisnya cuma ahad. Itu. Sementara mereka sebelum salam dalam sholat baca doa tadi apa tidak? Ya, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari siksa kubur. Mereka baca apa tidak? Baca, orang fikih kok. Tapi mereka tidak percaya kalau azab kubur itu ada, aneh. Dan begitulah ahlul bidah. Ya. Ketika diteruskan terus maka akan mentok dia. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada jawaban. Beda dengan ahlus sunnah. Selalu ada jawaban. Ya. Kemudian beliau tegaskan bahwa apa yang menjadi kaidah batil mereka ini sudah dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, murid terbaik dari Syekhul Islam. Ibnu Hajar mengatakan, seandainya Syekhul Islam keutamaannya cuma satu, yaitu punya seorang murid bernama Ibnu Qayyim, maka cukup betapa mulianya Ibnu Taimiyah, betapa tingginya ilmu Ibnu Taimiyah dengan melihat muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sini di Mukhtasar Al-Sawa'iq beliau membantah kaidah batil tadi, bahwa tidak benar untuk masalah akidah harus menggunakan hadis mutawatir. Tidak boleh menggunakan hadis ahad. Ini keliru besar. wa in kana la yumkinuhum takdzibuhu, jika tidak memungkinkan mereka mendustakan hadis itu, tidak mungkin, enggak ada jalan. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dia tidak punya ilmu apa-apa untuk membantah Bukhari Muslim. Enggak bisa. Maka harrafuhu, ditahrif kalimat itu. Dirubah-rubah kalimat itu. Wajah dirubah ridha, tangan dirubah kekuasaan, zat Allah, diri Allah dirubah dengan rahmat Allah. Ini tahrif. Dan pelajaran awal dulu bahwa tahrif, takyif, tamsil, ta'til ini jauh dari ahlus sunnah dalam membahas mengimani sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah diterima apa adanya oleh ahlus sunnah, oleh para sahabat, tanpa tahrif, tanpa takyif, tanpa ta'til, tanpa tamsil. Dan berulang-ulang kita bahas kaidah itu. Di sini beliau membahas tahrif. Apa? Dirubah-rubah. Mirip kelakuan siapa? Mirip kelakuan siapa? Yahudi bani Israel, yuharrifuna al-kalima amma wadihi. Allah menyatakan dengan tegas bahwa para pendeta, para pastor Yahudi Bani Israel, yuharrifuna al-kalima amma wadi, merubah-rubah kalimat Allah, dirubah-rubah. Maka dalam qasidah Nuniyah Ibn Qayyim, beliau mengkiaskan lamnya Jahmiyah dengan nunnya Yahudi. Yahudi menambah huruf nun. Jahmiyah menambah huruf lam. Itu dimasukkan, ditambahkan, ditahrifkan di ayat-ayat Allah. Yahudi memasukkan huruf nun dari kalimat hitta. Hitta, ha, ta, tak marbutah. Ditambah dengan huruf nun, ditahrif menjadi hinta. Hinta. Hitta, Allahumma gfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Mungkin bahasa Ibrani ya. Kan tidak ada dalil bahwa seluruh kitab suci Allah bahasa Arab. Al-Quran jelas bahasa Arab. Nah, ini ditambah dengan nun. Hittah menjadi hintah. Gandum, makanan. Dan begitulah Yahudi. Merubah-rubah dengan ngeledek begitu. Nah, kelakuan Yahudi ini diikuti oleh kaum Jahmiyah. Menambah huruf lam dari kalimat, dari kata istawa. Istawa, alim, sin, ta, waw, ya, istawa. Ya, ditambah lam jadi istaula. Kalau istawa bersemayam, semua orang tahu bersemayam itu apa? Berada di. Bersemayam di atas aras, berada di atas aras. Bukan duduk menempel di atas aras, bukan. Karena Allah tidak menempel dengan apapun. Tidak ada satupun makhluk yang menempel dengan Allah. Salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi, terpisah dari seluruh makhluk. Maka tidak ada makhluk yang menempel di diri Allah. Berarti jarak antara Allah dengan aras jauh sekali, entah berapa juta kilometer. Tapi Allah berada di atas ars. Istawa alal ars. Nah, ditambah huruf lam menjadi istaula. Apa istaula? Menguasai. Jadi Allah bersemayam di atas ars, istawa alal ars, itu dimaknai oleh kaum Jahmiyah, dan ini diikuti oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Allah istaula. Apa istaula? Menguasai. Jadi Allah menguasai arsy. Allah menguasai arsy, bukan berada di atas arsy. Kalau beradanya, ya di mana-mana. Karena bagi sebagian mereka, Allah ini bukan zat. Kalau zat seperti kita ini, ya berada di satu tempat. Ya, kalau enggak di sana, di sini. Kalau enggak di situ. Kalau enggak, itu zat. Bagi mereka Tuhan ini bukan zat. Maka ya tidak bisa berada di mana, adanya ya di mana-mana. Ini pemikiran filsafat. Pemikiran Plato, Socrates, Aristoteles, ini pun mereka masih berselisih. Ya. Karena mereka kan sok berbicara tentang Tuhan. Padahal enggak ada wahyu yang turun kepada mereka. Socrates, Aristoteles, Plato kan enggak terima wahyu, sementara ingin tahu Tuhan itu kayak apa. Mereka kan percaya adanya Tuhan. Mereka percaya, mereka bukan ateis. Mereka percaya Tuhan itu apa? Nah, karena mereka pemikir jenius, mereka coba-coba menerka-nerka Tuhan itu kayak apa. Nah, salah satu terkaan mereka, Tuhan ini yang menyatu di jagat raya alam semesta ini. Ada lagi mereka yang mengatakan bahwa jagat raya alam semesta kita semua itu berada di diri Tuhan. Tuhan itu besar sekali, kita berada di salah satu titiknya. Begini begitu semuanya karangan. Yang bukan karangan cuman yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang keluar dari lisan para nabi, para rasul, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Arsy Allah di atas kursi, kursi Allah di atas langit ketujuh, keenam, lima, empat, tiga, dua, satu bumi. Ini enggak ada yang tahu kecuali para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Diberitahu oleh Allah, langsung Allah yang memberitahu posisi kursi di mana, posisi arsy di mana, ada apa di bawah arsy itu, ada air dan seterusnya. Ini semua yang memberitahu adalah Allah. Mestinya kan kita bangga, kita senang, kita bahagia. Itu para pemikir, filosof meraba-raba, kita sudah ketemu. Bukannya disyukuri, diyakini, malah diutak-atik. Malah memelihara subhatnya kaum falasifah itu. Gak berani menghilangkan bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang berwujud zat, maka tidak perlu ada tempat khusus untuk Tuhan. Itu pikiran-pikiran filsafat dipelihara oleh mereka. Sementara mau menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa enggak berani. Ayat kok ditolak. Ini kan muslim. Ini kaum muslimin. Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu kan kaum muslimin. Mau menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, summa istawa 'alal 'arsy, mereka enggak berani. Ayat kok ditolak. Nah, biar enggak nolak, maka istiwa dimaknai istaula. Ini kelakuan Yahudi. Ya. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pertanyaan. Apakah seorang ayah masih berkewajiban menanggung anak tirinya padahal ibu si anak tersebut sudah wafat? Tidak ya. Jadi istilah anak tiri barangkali istilah yang tidak syar'i ya. Karena ada kata-kata anak di situ. Seolah menjadi anak padahal bukan. Maka dalam istilah syar'i bahasa Arab disebut robaib, bukan, tidak ada kata-kata anak. Kenapa? Karena tidak mempunyai kewajiban sedikit pun. Bahkan Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah aku mendapatkan pahala ketika aku memberikan sesuatu kepada anak-anakku dari Abu Salamah. Abu Salamah sudah wafat waktu itu. Nabi menjawab, "Iya." Nabi enggak bilang, "Loh, itu kan anakmu." Nabi mengatakan, "Iya." Artinya apa? Artinya Ummu Salamah tidak berkewajiban dengan hartanya itu menafkahi anak-anaknya. Karena nafkah itu tanggung jawab ibu apa ayah? Ayah. Padahal di sini Abu Salamah sudah wafat kan? Maka untuk nafkah anak-anak diambil dari mana? Diambil dari mana? Dari waris. Dari waris. Maka muncul pertanyaan, gimana kalau aku memberikan dari hartaku? Pertanyaan ini muncul, berarti selama ini Ummu Salamah enggak pernah ngasih. Ngasihnya ya diambilkan dari warisan Abu Salamah. Itu anak sendiri. Gimana anak tiri? Ya. Maka jelas tidak punya kewajiban. Oleh karena itu kalau antum nikah sama janda, punya anak 3, punya anak 5, punya anak 7, enggak usah takut. Bukan tanggung jawab antum kan anak-anaknya, tanggung jawab ayahnya. Gitu. Karena yang bercerai itu adalah suami dengan istrinya. Adapun ayah dengan anak tidak akan pernah bercerai selama-lamanya. Jadi makannya, minumnya, pakaiannya, biaya pendidikannya, semuanya ayahnya. Walaupun ayahnya sekarang ada di mana, nikah lagi dengan wanita lain, tetap dia berkewajiban sebagaimana ayah terhadap anak. Ya. Apakah orang-orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang melakukan kesyirikan nantinya akan mati dalam keadaan musyrik? Emang ada orang melakukan syirik dan dia sadar? Ya, saya sedang syirik nih. Saya kira memang enggak sadar. Ya. Mau ikut saya syirik, ayo. Enggak ada begitu. Marilah saudara-saudara, ini malam Jumat Kliwon nih, saatnya kita berbuat syirik, ya. Enggak ada. Walaupun dia bawa keris, dia ke dukun, dia kuburan keramat, dia enggak bilang ini sedang syirik. Bilangnya apa? Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalam rangka memuliakan leluhur kita. Ini dalam rangka mencari berkah, ngalap berkah, gitu kan? Kalimat-kalimat yang bagus. Umumnya insya Allah semuanya enggak ada yang sadar. Kalau sadar ya ditinggalkanlah. Maka ketika du'atus salaf mengatakan ini syirik saudara-saudara, ini syirik saudara-saudara, mereka senyum-senyum apa marah? Marah. Enggak, ini bukan syirik. Itu. Maka ya umumnya tidak sadar, mereka tidak tahu. Apakah boleh digabungkan mandi junub dengan mandi Jumat? Tidak ya. Menurut kaidah satu niat satu amal, satu amal satu niat. Ya. Yeah. Maka ya dua kali. Kalau mandi junub juga, mandi Jumat juga ya dua kali. Mandinya dua kali. Mandi dua kali ya tentu enggak usah sabunannya dua kali ya. Andukannya dua kali atau keluar kamar mandi dulu masuk lagi, tentu tidak begitu ya. Ya cukup diguyur saja. Diguyur, nanti diguyur lagi. Ya kita kan sering begitu kan. Dengan niat dua. Karena kaidah yang besar jangan kita lupakan. Innamal a'malu binniyat. Ini membawa arti bahwa satu amal satu niat. Bagaimana penjelasan tentang ucapan Imam Bukhari, Al-Quran adalah kalamullah, sementara perbuatan hamba adalah makhluk. Dengan ucapan Imam Ahmad, barang siapa yang berpendapat bahwa apa itu, lafadz dalam membaca Al-Quran adalah makhluk, yang dia maksud adalah Al-Quran, maka dia pengikut Jahmiyah. Ini yang menjadikan kesalahpahaman antara Imam Bukhari dengan Muhammad bin Yahya, yang waktu itu pernah kita bahas, ya, yang akhirnya menjadikan hampir seluruh murid Imam Bukhari meninggalkan Imam Bukhari, dan yang berlanjut dengan beliau pulang meninggalkan Baghdad. Kisahnya sangat mengharukan. Itu kesalahpahaman di sini. Intinya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Itu saja. Ya. Enggak usah dipertanyakan bagaimana lafadznya. Ya. Kita cukup mengatakan, meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, kalamnya Allah, ucapan Allah. Bagaimana ucapan Allah, kalam Allah, suara Allah dibilang makhluk? Apakah seorang wanita wajib dikhitan? Iya. Yang rajih wajib. Karena perintah Nabi kan? Satu perintah Nabi, dua diamalkan oleh seluruh sahabat sahabiyah. Bahkan Nabi lebih rinci dalam memberikan keterangan, tidak seperti khitannya laki-laki. Beliau mengatakan pendekkan, jangan habiskan. Kalau dihabiskan maka nanti tidak punya syahwat lagi. Kalau tidak dipendekkan maka syahwatnya akan liar. Kemudian keuntungannya, bisa mempercantik wajahnya, bisa menambah nikmat dalam jima. Ini semua disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para imam bahwa ini wajib. Bagaimana jika minta maaf kepada orang tapi dia tidak mau memaafkan kita? Tergantung kesalahannya apa? Tergantung kesalahannya apa? Kalau sekedar mencaci maki, menggunjing, menjelek-jelekkan, maka yang penting kita sudah minta maaf. Ketika dia masih sakit hati tidak mau memaafkan, maka Allah yang akan memaafkan kita. Kalau sekedar menggunjing, mencaci maki, memfitnah gitu. Bukan memukul, menendang, membunuh ayahnya, mencuri motornya. Ah, ini kalau tidak memaafkan berarti kisos. Maaf Pak ya, kemarin saya emosi mukul wajah Bapak. Si Bapak bilang saya enggak mau maafkan. Terus apa? Ya kisos, balas pukul. Yang mukul bukan Bapak itu, ya. Artinya resmi dari negara. Gitu. Menendang, mencongkel matanya, merobek telinganya, melukai, seperti adiknya Anas bin Nadir, ya kan, mau dipatahkan giginya, Rubayyik binti Nadir ini, karena dia mematahkan gigi seorang budak, ya, termasuk mengambil motornya tidak dimaafkan, ya balikin gitu. Jadi tergantung kesalahannya. Ada yang bilang bila telinga kita berdenging itu tandanya Nabi sedang menyebut nama kita. Atu burhanakum in kuntum shodiqin. Mana dalil? Mana ayat? Mana hadis? Mudah. Ya, boleh ngomong apa aja boleh. Tapi pakai dalil, ini kan bicara tentang agama. Bicara tentang dunia juga harus ada hujah. Bapak lulusan mana? Rujukan Bapak buku apa? Karangan siapa? Kan begitu, ini hal yang wajar kan? Ini masalah agama, patokannya Al-Quran dan Sunnah. Dan beginilah mestinya kita bicara agama. ya, dengan dalil. Ada ustadz yang enggak suka kalau agama bentar-bentar dalil, bentar-bentar pakai rujukan, ya. Ini aneh, ya. Katanya dengan dakwah salaf, dakwah jadi susah, ya. Kalau ada ustadz dakwah bentar-bentar tanya dalilnya mana, ya, ayatnya mana, hadisnya mana, ya, justru alhamdulillah jadi cerdas kan jamaah. Malah dia sedih, ya. Malah dia apa, curhat, ya, prihatin. Justru kan alhamdulillah jamaah jadi cerdas, kaum muslimin jadi pinter bertanya tentang dalil, kan mestinya begitu. Bukan malah sedih, ya. Maka batil ini mana, ya. Tidak boleh berbicara tanpa dalil. Nah, disinilah kita takut dengan berita dari lisan Nabi yang beliau lihat sendiri bersama Jibril. Beliau saksikan ketika peristiwa Isra Mi'raj itu ada orang menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting, menarik lidahnya digunting. Nabi bertanya, "Man hum ya Jibril?" Mereka itu siapa ya Jibril yang menggunting lidahnya sendiri? Dijawab oleh Jibril, "Mereka adalah para penceramah. Mereka para khutaba umatmu kelak." Para penceramah. Penceramah yang seperti apa ya? Tanpa ilmu, tanpa dalil, tanpa ayat, tanpa hadis. Berbicara suka-suka dia. Dan itu terjadi. Dan kita saksikan hari ini. Maka belajarlah dengan rujukan. Kitab, kitab, kitab. Kita ini kan terbatas kemampuan kita. Kalau tanpa kitab, ya lupa. Ya alhamdulillah lupa, kita tinggal merujuk kitabnya. Lupa merujuk kitabnya. Aman insyaAllah. Ya. Maka terus belajar kitab, belajar kitab. Jangan hanya di pesantren saja belajar kitab. Begitu ceramah enggak dipakai lagi, ya itu kan. Padahal mereka dulu waktu belajar di pesantren pakai kitab. Begitu ceramah udah enggak pakai kitab lagi, kan aneh. Ya, mestinya diteruskan itu. Betulkah setiap wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ada 10 orang sahabat yang membantu menerjemahkan wahyu-wahyu tersebut? Menerjemahkan ke bahasa apa? Emang wahyu turun kepada beliau bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa sehari-hari beliau, ngapain diterjemahkan? Ya. Batil ini. Dan 10 sahabat bermusyawarah untuk memahami wahyu tersebut. Wow, lebih batil lagi. Bisa dapat dari mana yang beginian, ya? Maka hati-hati, ya. Duduk di majlis hati-hati, mencari ilmu hati-hati. Semakin belajar semakin bodoh, semakin belajar semakin sesat. Itu terjadi hari ini. Syubhat di mana-mana. Luar biasa. Nah, namanya jamaah, namanya murid, tentu sikoh dengan gurunya, ya kan? Maka hati-hati. Bagaimana hukum mengikuti job posting pekerjaan untuk menduduki jabatan di kantor? Kalau ini pekerjaan tidak masalah, ya. Ini pekerjaan dan kita mampu, kita tunjukkan kemampuan kita dan tentu kita tawar-menawar gajinya berapa, enggak masalah. Saya lulusan anu, saya bisa anu, saya program punya program begini, enggak masalah. Yang masalah adalah minta jabatan dalam pemerintahan. Itu kan lebih kepada jabatan, bukan pekerjaan. Yang bekerja kan bawahannya. Dia menjabat tinggal nyuruh-nyuruh, tinggal mengeluarkan kebijakan begini begitu, itu yang haram. Ya. Tidak boleh minta. Adapun pekerjaan, enggak masalah. Bagaimana membantu orang tua membayar cicilan hutang riba? Apalagi kalau terlilit, ya. ribanya sudah, akad ribanya sudah berlangsung apa sedang berlangsung? Sudah kan? Sudah setahun yang lalu akad ribanya dan itu haram. Ya. Apakah ketika kita membantu saudara kita, orang tua kita yang terlilit hutang riba bisa dikiaskan dengan seorang bidan yang membantu persalinan seorang wanita hamil melahirkan hasil zina? Dosakah si bidan ini? Dosakah si bidan ini, si dokter kandungan ini menolong kelahiran wanita hasil zina? Dosakah? Tentu tidak berdosa, zinanya sudah lewat. Dia tidak membantu zina, dosanya sudah lewat. Ini akibat dari zina. Nah, bisa dikiaskan ke situ. Akad ribanya sudah selesai. Ini saudara kita ini sedang terlilit hutang, ya kita bantu. Maunya kita utang 10 juta, kembali 10 juta. Tapi salah apa? Salah sudah terlanjur ya. Harus 11 juta, harus 12 juta. Gitu. Kan didolimi, didolimi tidak berdosa. Atau kalau ragu, ya bantu yang 10 juta. Bapak kan utang sama rentenir itu 10 juta. Ah ini 10 juta. Enggak masalah. Ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.